menjawab semua. Mungkin bumi makin cantik, kartu nyanyikan lagu penuh tawa untuk mereka yang terpilih. Masuk kamar besar. Birokrasi, prostitusi, konspirasi, dan korupsi. Makin untung hati, beri saja vaksinasi agar lebih manusiawi. Dan tahu